Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kajian kali ini insyaallah kita memasuki poin yang ke-12 dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala dari Minhaj Al-Firqati An-Najiyah. Qala rahimahullahu taala, الفرقة الناجية تدعو المسلمين جميعا إلى الجهاد في سبيل الله، وهو واجب على كل مسلم حسب طاقته واستطاعته. بهو الفرقة الناجية، mereka mengajak seluruh kaum muslimin untuk berjihad fi sabilillah, dan hal itu wajib atas setiap muslim sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Naam, karena memang ikhwani barakallahu fikum, al-jihad fi sabilillah termasuk di antara amalan yang sangat mulia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Demikian pula Nabiyuna alaihi afdalus salati wassalam menjelaskan di dalam sunnah-sunnah beliau tentang kewajiban al-jihad, dan juga menjelaskan tentang fadailul jihad, keutamaan jihad dan kedudukan al-jihad fi sabilillah di dalam agama ini. Naam, sehingga di antara ciri al-firqatun najiyah, mereka mengajak kaum muslimin untuk berjihad fi sabilillah, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, liyakuna kalimatullahi hiyal 'ulya, agar kalimat Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang tinggi. Naam, ikhwani fi din azzakumullah, di antara sekian banyak adillah minal Qur'an wa sunnah yang menjelaskan kepada kita tentang posisi atau posisi dan kedudukan al-jihadu fi sabilillah dalam agama ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan ketika beliau menyatakan ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok urusan adalah Islam, dan tiangnya, tiang agama ini adalah salat. Wa dirwatu sanamihi, dan puncak tertinggi amalan dalam Islam adalah al-jihadu fi sabilillah. Berarti jihad itu kedudukannya sangat mulia. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membeli dari kaum mu'minin jiwa dan harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, bahwasanya bagi mereka al-jannah. Kemudian Allah menjelaskan, yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, fayaqtuluna wa yuqtalun, maka mereka membunuh musuh-musuhnya dan mereka pun terbunuh sebagai syahid. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala janjikan al-jannah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Jalla wa'ala menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih? Kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa-jiwa kalian. Sehingga dengan sedemikian banyak keutamaannya, maka al-firqatun najiyah menyeru kaum muslimin na'am menuju al-jihad fi sabilillah. Jihad ikhwani a'azani Allah wa iyyakum disebutkan oleh para ulama terbagi menjadi beberapa bagian. Sebagaimana dijelaskan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, bahwa al-jihad itu terbagi menjadi 4 tingkatan atau 4 macam. Yang pertama adalah jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Kemudian yang ketiga, jihadu al-kuffar, jihad melawan orang-orang kafir. Dan yang keempat adalah jihadul munafiqin, berjihad melawan kaum munafiqin. Tingkatan yang pertama, jihadun nafs, jiwa, jihad melawan hawa nafsu, ini ada 4 perkara di dalamnya. Naam, diwujudkan dengan 4 perkara. Yang pertama adalah jihadun nafsi ala ta'allumiddin, berjihad melawan hawa nafsu untuk mempelajari agama. Untuk mempelajari agama. Kemudian yang kedua, jihad melawan hawa nafsu untuk mengamalkan ilmu agama yang telah dipelajari. Kemudian yang ketiga, jihad melawan hawa nafsu untuk mendakwahkan ilmu yang telah dipelajari. Dan yang keempat adalah berjihad melawan hawa nafsu untuk bersabar di dalam semua perkara tadi. Bersabar di dalam menuntut ilmu, bersabar di dalam mengamalkan ilmu, dan bersabar di dalam mendakwahkan al-ilm. Fa ikhwani fid din a'azani Allah wa iyyakum, semua perkara yang disebutkan al-Imam Ibnu Al-Qayyim ya rahimahullahu taala dari 4 perkara yang terkandung pada poin yang pertama ini tentang jihad an-nafs, jihad melawan hawa nafsu, benar-benar nampak. Memang benar-benar dibutuhkan adanya mujahadah, adanya sebuah kesungguhan untuk benar-benar jiwa kita ini tunduk, untuk mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan tingkatan-tingkatan yang lainnya memang membutuhkan adanya mujahadah, membutuhkan jihad, sebuah perjuangan yang tinggi. Ketika seseorang telah berilmu, mempelajari ilmu, maka butuh mujahadah, butuh kesungguhan, butuh jihad untuk mau mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Bahkan dikatakan bahwasanya tidaklah ilmu itu dituntut kecuali untuk diamalkan. Nah, Karena konsekuensinya, seseorang yang dia telah mendapatkan ilmu, walakinnahum la ya'maluna bi'ilmi, mereka tidak mau mengamalkan ilmunya, fafihi syabahun bil yahud, ada unsur keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Mereka berilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmu yang ada pada mereka. Kemudian jenis yang kedua adalah jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Jihad melawan syaitan ada dua tingkatan. Ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah jihad melawan syaitan di dalam menghadapi berbagai macam syubhat dan keraguan-raguan yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam dada-dada manusia, seorang muslim. Karena ketika dia tidak sanggup menghadapi serangan yang dilancarkan oleh syaitan dalam bab ini, maka itu akan memudaratkan iman. Naam, akan memudaratkan iman. Kemudian tingkatan yang kedua adalah berjihad melawan syaitan di dalam menangkal berbagai macam hawa nafsu syahwat. Naam. Ikhwani fi din azzakumullah. Maka barang siapa yang kemudian Allahu Jalla wa Ala memberikan karunia, taufik dan pertolongan kepada dia untuk sanggup melawan dua jenis senjata yang diarahkan syaitan kepada dia di dalam menghadapi berbagai macam syubhat wasyukuk, naam, ini akan melahirkan al-yaqin. Akan melahirkan al-yaqin dalam kalbunya. Dan seorang hamba, seorang muslim yang Allahu Jalla wa'ala memberikan taufik, bantuan, pertolongan dan kemudahan kepada dia untuk menangkal berbagai macam syahwat yang dilancarkan syaitan, maka akan melahirkan buah as-sabr. Melahirkan buah as-sabr. Maka dengan dua perkara inilah dikatakan oleh para ulama, fabissabri wal yaqin tunalul imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan, kesabaran sebagai buah kemampuan dia dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di dalam naam menangkal berbagai macam syubhat dan syukuk, keraguan-raguan yang dilemparkan syaitan kepada dia, membuahkan keyakinan. Dan as-sabr adalah hasil dan buah dari kemampuan dia ba'dallahi subhanahu wa ta'ala di dalam menghadapi serangan syahwat yang dilancarkan oleh syaitan. Fabissabri wal yaqin tunalul imamatu fiddin. Maka dengan sabar dan keyakinan akan didapatkan kepemimpinan di dalam agama. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Waja'alna minhum, dan kami jadikan di antara mereka a'immatan, para a'immah, para imam. Naam. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa a'immah tersebut adalah orang-orang yang yahduna bi amrina, memberikan hidayah, memberikan petunjuk, menyampaikan bimbingan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Lamma sabaru, tatkala mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang yakin. Kemudian jenis yang berikutnya, tingkatan yang ketiga adalah jihadul munafiqin, atau jenis yang ketiga adalah jihadu al munafiqin, jihad melawan orang-orang munafik. (Tuh) Bagaimana caranya berjihad melawan orang-orang munafik? Jihad melawan orang-orang munafik itu dilakukan dengan ilmu. Dilawan dengan senjata ilmu, walam yakun bisayf, bukan dengan pedang. Maka seorang muslim yang berjihad melawan kaum munafikin harus benar-benar mempersenjatai dirinya dengan senjata ilmu. Melawan mereka dengan naam kekuatan ilmu, bukan dengan ilmu kekuatan. Faham bedanya ya? Kekuatan ilmu dengan ilmu kekuatan. Ini dilakukan di dalam menghadapi kaum munafikin. Naam. Sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Asy-Syarhul Mumti'. Ilmu yang diwariskan para anbiya. Wabil khusus Nabiyuna alaihi afdhalus salati wassalam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal ulama waratsatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasu al ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Dan ini ikhwani barakallahu fikum adalah tugas yang sangat agung dan sangat mulia yang ada di pundak-pundak para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis beliau, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yahmilu hadzal ilma, akan senantiasa mengemban ilmu ini, min kulli khalafin uduluhu, pada setiap generasi orang-orang yang adil, para ulama waratsatul anbiya, yang tugas mereka dalam mengemban ilmu ini, yanfuna anhu tahrifal ghalin, mereka membersihkan darinya at-tahrif, berbagai macam penyelewengan, pemutarbalikan dari al-ghalin, orang-orang yang ghulu, orang-orang yang menyimpang, wa intihalal mubtilin, dan kedustaan-kedustaan ahlul batil, wa ta'wilal jahilin, dan ta'wil-ta'wil yang muncul dari orang-orang jahil. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian jenis yang keempat adalah jihadu al-kuffar, berjihad melawan orang-orang kafir, dan ini dilakukan bisayf, dengan menggunakan senjata. Adapun permasalahan hukum jihad, maka jihad itu terbagi menjadi dua. Hukumnya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah yang hukumnya fardu ain, kemudian yang kedua yang hukumnya fardu kifayah. Al-jihad fi sabilillah, dia berada dalam keadaan fardu ain dalam empat perkara, atau pada empat keadaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap Riyadhus Salihin. Keadaan yang pertama adalah ketika kaum muslimin berjumpa dengan pasukan musuh di medan tempur. Maka di saat itu kewajiban atas setiap pribadi untuk melakukan jihad, dan tidak boleh berpaling dan mundur serta lari dari peperangan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 15-16, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berjumpa dengan orang-orang kafir dalam peperangan, maka jangan kalian berpaling mundur dari medan tempur. Namun barang siapa yang dia berpaling mundur dari peperangan, kecuali seorang yang dia ingin mengatur strategi perang atau ingin bergabung dengan pasukan yang lainnya, ini dua alasan yang dibolehkan mundur dari peperangan. Naam, karena mengatur strategi atau karena ingin bergabung dengan pasukan yang lainnya, karena mungkin kondisi terdesak pada satu keadaan maka bergabung dengan yang lainnya. Tetapi jika mundurnya dia ingin lari dari medan tempur, maka Allah menyatakan faqad ba'a bighadabim minallah, maka sungguh dia telah kembali dengan kemurkaan dan kemarahan dari Allah. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya adalah jahannam. Wa bi'sal masir, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kemudian keadaan yang kedua adalah yang jihad itu hukumnya fardu ain. Jika orang-orang kafir mengepung negeri kaum muslimin, maka wajib atas setiap mereka untuk berjihad melawan mereka. Ini namanya jihad difa'i, jihad defensif, mempertahankan diri. Nah, mempertahankan diri. Kemudian keadaan yang ketiga, hukum jihad itu fardu ain, ketika pemerintah memerintahkan untuk melakukan al-jihad. Nah, ketika seorang imam, penguasa, memerintahkan kita untuk berjihad fi sabilillah, dan imam yang dimaksud di sini adalah penguasa tertinggi dalam negeri tertentu. Dan tidak dipersyaratkan bahwasanya imam yang dimaksud adalah dia pemimpin kaum muslimin di seluruh penjuru negeri. Sebagai khalifah terbesar bagi seluruh wilayah kaum muslimin. Lah, itu berlaku bagi setiap negara tertentu yang mereka memiliki seorang imam atau seorang penguasa. Dalam hal ini seperti kita memiliki seorang presiden. Nah, ini sudah berlaku kewajiban tersebut. Fardu ainnya al-jihad. Tetapi bukan pula yang dimaksudkan dengan imam di sini adalah imam sebuah jamaah, sebuah kelompok, sebuah golongan tertentu. Nah, imamnya jamaatul jihad. Naam, jamaatul takfir wal hijrah. Imamnya jamaatul tabligh, yang mereka juga memiliki bayat kepada pemimpinnya. Atau imamnya jamaatu al-ikhwanil muslimin atau firqatil ikhwanil muslimin, yang juga mereka memiliki bayat kepada pemimpin mereka. Bukan itu yang dimaksudkan. Nah, di antara dalil yang menunjukkan tentang kewajiban fardu ainnya jihad bagi orang yang ditunjuk atau seorang imam menyeru mereka untuk berperang, Allah menyebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 38-39, Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah astaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mataul hayatid dunya minal akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibukum 'adaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, ada apa dengan kalian? Apabila dikatakan kepada kalian, berangkatlah kalian berjihad fi sabilillah, kemudian kalian merasa berat untuk melakukannya. Araditum bil hayati dunia? Apakah kalian ridha dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Dan tidaklah kenikmatan dunia itu dibandingkan dengan kenikmatan akhirat kecuali sedikit saja. Kalau kalian tidak keluar berperang, tatkala disuruh oleh imam, penguasa, pemimpin kalian, maka Allah Jalla wa'ala akan mengadab kalian dengan adab yang pedih. Dan Allah akan mengganti kalian dengan satu kaum yang lain, yang lebih baik daripada kalian, yang mereka menerima suruhan jihad dari pemimpin mereka. Dan kalian sama sekali tidak memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, ini keadaan yang ketiga, fardu ainnya al-jihad. Kemudian keadaan yang keempat adalah, jika kaum muslimin atau jika seseorang itu dibutuhkan pada satu keadaan yang keumuman atau bahkan seluruh kaum muslimin tidak memiliki kesanggupan dalam perkara tersebut. Contohnya, kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang, misalnya berupa F-17. Apa F-17 itu? Hah? Apa? Pesawat tempur ya? Nah, dapat ghanimah pesawat tempur. Nah, masya Allah itu. Ternyata tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengoperasikan pesawat tempur ini yang disertai atau naam dengan alat canggih yang luar biasa, dengan amunisi yang sudah masya Allah luar biasa, lengkap. Sistem sensor, naam, tidaklah ada peluru yang akan mengenainya kecuali pecah, atau ada sensor yang bisa mengalihkannya ke arah yang lain untuk tidak mengenai pesawat tersebut. Lah, seluruh kaum muslimin tidak ada kemampuan untuk mengoperasikan kecuali Pak Husin. Ini misal, ya, misal saja. Maka di saat itu, meskipun beliau lagi sedang asyik naam santai di rumah, naam yang memang penguasa menyatakan, ente orang tinggal di rumah untuk melihat perkembangan selanjutnya. Nah, ternyata perkembangan berikutnya dapat ghanimah pesawat tempur, maka di saat itu wajib atas beliau fardu ain untuk berangkat jihad. Kalau tidak, maka berdosa. Nah, ikhwani fi din azzakumullah. Kemudian jenis yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah sebagaimana antum tahu definisinya bahwa idza qama bihi ba'dul muslimin saqata 'anil baqin, jika ada sebagian muslim yang melakukannya maka kewajiban itu gugur dari yang lainnya. Naam, dan ini bentuknya adalah dakwah Islamiyah ke berbagai penjuru negeri. Naam, ad-da'watul Islamiyah. Naam. Untuk menjelaskan kepada umat ahkamus syar'iyyah bitafasil, dengan rinci dalam hukum-hukumnya, ini adalah sebuah amalan yang tidak setiap muslim sanggup untuk melakukannya. Kemudian ikhwani barakallahu fikum, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala, beliau menyatakan wa yakunul jihadu bima yali, jihad itu dilakukan dengan perkara-perkara berikut. Yang pertama adalah al-jihadu bil lisani wal qalam, jihad dengan lisan dan pena. Bentuknya adalah atau caranya bidakwatil muslimina wa ghairihim ila tamassuki bil islami sahih, dengan berdakwah kepada kaum muslimin dan yang lainnya untuk berpegang teguh kepada Islam yang benar. Wat tauhidil khali minasyirik, dan berdakwah kepada tauhid yang kosong, yang bersih dari kesyirikan, alladzi intasyara fi katsirin minal biladil islamiyah, yang sudah banyak tersebar di negeri-negeri kaum muslimin. Ini dakwah dilakukan dengan lisan, dakwah dilakukan dengan kalam, dengan pena. Naam, menyeru kaum muslimin bertamassuk kepada sunnah, kepada Islam yang benar, memperingatkan mereka dari berbagai macam kesyirikan yang sudah banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Naam, walladzi akhbara anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayaqa'u bainal muslimin, yang telah dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kesyirikan itu akan terjadi menimpa di tengah-tengah kaum muslimin. Kata beliau alaihi salatu wassalam, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda qabailu min ummatil awthan. Tidak akan tegak hari kiamat. Naam, sampai kabilah dari umatku ini bergabung dengan kaum musyrikin, dan sampai sebagian kabilah dari umatku ini menyembah al-awthan, menyembah berhala. Naam. Ini sebagai kenyataan yang akan menimpa umat ini, bagian dari kelaziman sabda Rasul alaihi salatu wassalam, na'am latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, atau dengan dalam lafaz yang lain, hadwan na'li bin na'li. Kalian benar-benar akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, atau dalam lafaz yang lain seperti sepasang sandal. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu, sampai kalau umat sebelum kalian itu mereka masuk ke dalam lubang dab, maka kalian pun akan masuk mengikutinya. Para sahabat menyatakan, al-yahud wan nasara, ya Rasulullah, al-yahud wan nasara, apakah orang Yahudi dan Nasrani yang engkau maksudkan dari umat sebelum kami itu? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Oleh karena ibadatul awsan, penyembahan, peribadahan kepada berhala terjadi kepada umat yang terdahulu dari na'am Bani Israel, al-Yahud wa nasara, fa'innahu sayaqa'u fi hadihil ummati aydha, maka juga akan terjadi kepada umat ini penyembahan kepada berhala, bahkan tidak akan tegak hari kiamat sampai adanya umat ini yang menyembah kepada berhala dari selain Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ikhwanifiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Namun demikian, naam, akan senantiasa ada dari umat ini ta'ifah yang mereka tegak di atas al-haq sampai hari kiamat. Naam. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah, al-jihadu bil mal, jihad dengan harta. وَيَكُونُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى نَشْرِ الْإِسْلَامِ وَطَبْعِ الْكُتُبِ الدَّاعِيَةِ إِلَيْهِ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ. Dilakukan dengan al-infaq, sadaqah, untuk menyebarkan Islam, mencetak buku-buku yang menyeru kepada Islam yang benar. Naam, membagi-bagikan harta kepada al-mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang ditaklukkan hatinya dari orang-orang yang baru masuk Islam, atau kepada du'afa'ul muslimin, orang-orang muslim yang imannya lemah, untuk menguatkan mereka. Karena banyak sekali dari musuh-musuh Islam yang diantara bentuk dan metode kristenisasi adalah melalui harta, melalui bantuan-bantuan gratis. Nah, dan itu banyak sekali bukti sebagai pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Naam. Sudah banyak buktinya yang tidak perlu kita sebutkan. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka rela untuk menjual imannya dengan sekedar bantuan 50 ribu rupiah. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka rela untuk menukar agamanya dengan satu dus mie goreng. Maka seorang muslim, dia memiliki peluang berjihadu fi sabilillah dengan harta yang dia miliki. Kalau dia tidak punya kemampuan al-jihad bil lisani wal qalam, berjihad dengan lisan untuk berdakwah dengan penanya menulis berbagai macam na'am tulisan-tulisan ilmiah dakwah kepada Islam, maka dia berpeluang dengan cara harta al-infaqu fi sabilillah, fi sabili dakwah, di dalam jalan dakwah ini menyebarkan Islam yang benar di tengah-tengah kaum muslimin. Atau juga naam harta itu dimanfaatkan untuk membuat senjata atau membeli senjata bagi para mujahidin fisabilillah, atau juga naam bahan makanan bagi para mujahidin dan yang lainnya. Kemudian jenis yang ketiga adalah al-jihadu bin nafsi, jihad dengan naam jiwa. Dan itu dilakukan wa yakunu bil qital, dilakukan dengan cara berperang, wal ishtirak fil ma'arik, bergabung di medan-medan tempur, linusratil islam, untuk menolong Islam, walitakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang tinggi, wa kalimatul ladina kafaru sufla, dan kalimat orang-orang kafir menjadi rendah. Dan sungguh Rasulullah alaihi salatu wasalam telah mengisyaratkan dalam hadis tentang perkara-perkara ini, al-jihadu bil lisan, al-jihadu bil mal, wal-jihadu bin nafsi, dalam hadis beliau, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, berjihadlah kalian melawan kaum musyrikin, na'am bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan jiwa-jiwa kalian, wa alsinatikum, dan lisan-lisan kalian. Sahih rawahu Abu Dawud, diriwayatkan al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Sudah sampai waktunya. Belum. Hah? 45, berarti sudah lewat. Hah? Tayyib. Masih tersisa beberapa penjelasan seputar al-jihad, insyaallah ta'ala akan kita bahas pada kajian berikutnya biiznillah. Naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.